Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas kepada kita, memberikan nyawa kepada kita untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal bagi kita menuju kampung akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah majelis pertama kita kembali ke majelis ilmu secara tatap muka setelah sekian lama, ya, sekitar berapa? 6 bulan, setengah tahun, ya, setengah tahun pangling angkanya. Ya, banyak perubahan, masya Allah, Masjid Al-Iqsa. Ya, majelis ilmu adalah majelis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan turun ketenangan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikelilingi oleh para malaikat dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang mulia. Siapa kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita dan menyanjung kita di hadapan makhluk yang mulia, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu adalah majelis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman dari taman-taman surga di dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana, kerasanlah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Mereka bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hilaqul dzikr, yaitu majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya Quran, dibacakan di dalamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis ilmu adalah majelis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang keluar dari rumahnya mendatangi majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu, maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji dengan sempurna. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yatakallam an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatu." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna, yaitu haji yang mabrur, haji yang pahalanya disabdakan oleh Nabi Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi majelis ilmu adalah taman-taman surga, karena akan mengantarkan kita menuju surga yang sesungguhnya. Siapa yang kerasan di taman-taman surga dunia, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalannya untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya, suatu nikmat yang sangat besar tatkala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali ke majlis ilmu, kembali ke taman surga Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan saudara-saudara kita untuk menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal akhirat kita, sebagai bekal untuk perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita syukuri, mari kita rawat dan jaga nikmat ini sebelum nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita. Karena majelis ilmu tidak bisa tergantikan dengan yang lainnya. Ya, walaupun sekarang kita tetap bersyukur ada online, ada sarana-sarana yang lain, tapi tetap keutamaan dan keberkahan majelis ilmu secara langsung tidak bisa digantikan dan tidak bisa dikalahkan dengan yang lainnya. Ya, maka ini harus kita syukuri, kita harus rawat, kita harus jaga. Ya, apalagi pandemi belum selesai, maka hendaknya bagi kita semuanya untuk memperhatikan ya protokol-protokol kesehatan, protokol-protokol pemerintah ya, sembari kita bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengingatkan diri pribadi dan kepada para jemaah sekalian, ya, karena pandemi belum selesai, maka hendaknya bagi kita pertama untuk menguatkan iman kita, terutama iman kepada takdir, agar kita menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang cengeng, bukan orang-orang yang penakut, bukan orang-orang yang pesimis, ya, tetapi menjadi seorang mukmin yang kuat. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu telah digariskan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah takdirkan akan ya mengena pada dirimu tidak akan meleset darimu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu tidak akan terjadi pada dirimu, maka hal itu tidak akan terjadi pada dirimu. Ini yang harus kita tanamkan, sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang pemberani, ya, bukan orang-orang yang pengecut, cengeng, penakut yang berlebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Jika dia mendapatkan ujian, cobaan, musibah, ya, maka itu adalah ya dia sabar dan itu pun baik baginya. Maka kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Hanya kepada Allah kita serahkan segala urusan. Hanya kepada Allah kita bergantung. Kenapa? Karena hanya Allah yang kuat. Sedangkan makhluk adalah makhluk yang lemah. Maka siapa yang menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala berarti telah menggantungkan kepada Zat yang Maha Kuat. Ya, yang telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjaminnya. Allah akan menjaganya, Allah akan mencukupinya. Ya, karena Allah yang Maha Kuat. Berbeda dengan makhluk. Makhluk adalah ya orang yang lemah. Tidak ada daya dan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pandemi ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa sehebat apapun manusia dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka, dengan kecanggihan teknologi mereka, dengan prajurit-prajurit mereka, semua itu ya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan semua negara saat ini. Semuanya panik, semuanya kalang kabut hanya dengan ya virus kecil yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya, semua itu untuk meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan manusia. Dan yang ketiga yang perlu kita lakukan saat-saat ini adalah ya meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa ujian dan ujian yang bertubi-tubi menimpa kita saat-saat ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian bencana kepada mereka. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memohon ampun, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencananya kepada kita agar kita segera sadar akan lumuran dosa-dosa kita, ya, agar kita segera terbangun dari kelalaian kita selama ini. Ya, banyak manusia ketika Allah Subhanahu wa taala berikan bencana kepadanya, banjir, belum sadar juga. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya longsor, belum sadar juga. Tatkala Allah SWT berikan bencana kepada mereka, meletusnya gunung, belum sadar juga. Ya. Dan kini Allah Subhanahu wa taala berikan bencana yang mendunia. Ya. Akankah ini melunakkan hati yang keras? Akankah ini membangunkan ya hati manusia yang selama ini lalai? Semuanya kembali kepada diri kita. Ya, kita tanyakan kepada diri kita. Ya, maka hendaknya pandemi ini menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah kita dan amal soleh kita. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan suatu ungkapan yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya ni'mah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka. Jangan sampai bencana demi bencana, ujian demi ujian yang menimpa kita, tapi itu tidak melembutkan hati kita. Kita tetap terus ya bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat. Ya, Nu'man ibn Bashir, seorang sahabat Nabi yang mulia, pernah mengatakan, innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Termasuk kebinasaan di atas kebinasaan jika seorang hamba terus melakukan maksiat di saat Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepadanya. Karena itu menunjukkan kerasnya hatinya. Karena itu menunjukkan kelalaiannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana agar sadar, tapi ternyata ya ada sebagian orang yang enggak sadar-sadar. Ya, maka dengan apalagi Allah Subhanahu wa taala akan menyadarkan kita. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa hanya Allah yang menurunkan bencana. Maka hanya Allah pula yang bisa menjaga kita. Hanya Allah pula yang menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjaga kita selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang hamba memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepada-Ku. Saya akan kabulkan permintaan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada-Ku, orang-orang yang sombong dari berdoa kepada-Ku, yakni dia butuh kepada-Ku tapi enggak mau meminta kepada-Ku. Ini kesombongan. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gengsi, sombong, congkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, mereka akan masuk neraka dalam keadaan ini. Perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah melindungi kita dari segala penyakit dan virus. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dari baros. Baros itu ya kusta. Ya. Kemudian junun. Junun itu kegilaan. Ya, wal judam, lepra, wa min sayyi'il asqam, dan segala penyakit-penyakit yang aneh. Demikian juga doa-doa dikir pagi petang. Ini sangat dianjurkan ya bagi seorang muslim untuk membacanya sebagai perlindungan, benteng agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dia. Ya. Demikian juga doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illallah Subhana inni kuntu minadh dhalimin. Ya, yang berisi tauhid, yang berisi pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Ya. Dan ini pelajaran penting, ayat yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam agar kita senantiasa optimis dan tidak frustasi menghadapi ujian ya dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, "Wa dhannun idzahaba mughadiban" فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ingatlah tentang Nabi Yunus alaihi salam yang dimakan oleh ikan yang besar di lautan. Di tengah kegelapan perut ikan tersebut, dia berseru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, La ilaha illa anta Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya, subhana, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Lihat Nabi Yunus alaihissalam, walaupun dia dimakan oleh ikan di tengah gelapnya perut ikan di tengah lautan, tapi dia tidak pesimis. Dia tetap optimis dan dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan solusi jalan keluar dari ujian tersebut. Ya, dia yakin bahwa Allah akan menyelamatkannya. Demikian juga kita. Ya, walaupun pandemi belum selesai, walaupun sudah berbulan-bulan, banyak orang frustasi, banyak orang sudah mulai putus asa, ya, menyerah. Bahkan dulu pernah sampai viral Indonesia terserah. Ya, itu kalimat-kalimat frustasi, kalimat-kalimat menyerah. Kita sebagai seorang muslim harus tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa, tidak boleh frustasi. Kita harus tetap optimis. Kita harus tetap berbaik sangka. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan. Ya, inna ma'al usri yusra. Ya, dalam setiap kesusahan pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya kami nasihatkan kepada semua ikhwah dan para akhwat, ya, setiap kaum muslimin juga, ya, hendaknya untuk tetap mengikuti arahan-arahan pemerintah, mengikuti arahan-arahan ahli medis, ya, sebagai ikhtiar penjagaan bagi kita, ya, seperti penggunaan masker, jaga jarak, ya, cuci tangan dan sebagainya, sebagai bentuk ikhtiar, ya, karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah i'timadul qalbi ala wa ma'a ahdil asbab. Ya, menggantungkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai mengambil sebab dengan usaha. Jadi tawakal bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Ya, kita tawakal dalam masalah rizki bukan berarti kemudian kita tidak keluar untuk bekerja di rumah aja misalkan. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menggantungkan urusan, ya, punya keinginan punya anak bukan berarti kemudian tidak menikah, ya, tidak berusaha. Ya, tawakal harus disertai dengan usaha. Oleh karenanya pernah dalam riwayat Tirmidzi ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya membawa unta, apakah saya ikat terlebih dahulu baru saya tawakal atau saya lepas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi mengatakan, "Ikilha wa tawakkal 'ala Allah." Ya, ikat terlebih dahulu baru kemudian tawakal. Jangan tidak diikat. Demikian juga misalkan kita punya sepeda motor atau mobil misalkan, ya, jangan kemudian ditaruh gitu aja kuncinya, seakan-akan ngomong sama malingnya, "Monggo, silakan kalau mau ngambil." Bukan seperti itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus disertai dengan usaha. Kalau seorang sudah berusaha seoptimal mungkin, ya, dia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tawakal. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, dan ini dalam masalah rizki, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqut thayr yahdu himasa wa yaruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung dalam masalah rizki, ya, niscaya kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung pun diberi rizki. Karena tidak ada makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah telah jamin dan Allah bagi rizkinya masing-masing. Ya, termasuk burung. Tapi apakah burung tersebut di sangkarnya saja, dia tidak keluar mencari makan? Kata Nabi, "Yahdu himasa wa yaruhu bitana." Di pagi hari dia keluar dalam keadaan keroncongan, kelaparan, sore pulang dalam keadaan kenyang. Lihat, ya, burung-burung itu, ya, mereka di pagi hari sudah mulai keluar loh. Nanti sore balik dalam keadaan kenyang. Dan enggak ada burung yang bawa ATM, ya, enggak ada yang nyimpen apa namanya uang, nyimpen beras, nggak ada. Besok ya besok. Jadi dia nggak mikirkan, ya besok makan apa, besok berusaha lagi. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Sekarang tentu pandemi ini banyak sekali dampaknya, termasuk dalam masalah ekonomi. Tapi kita tidak boleh khawatir tentang rezeki kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang telah menjamin rezeki bagi seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki kepada kita saat, ya, kondisi normal, demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin rezeki kita saat, ya, kondisi pandemi seperti ini. Ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatat dan menggariskan rezeki kita bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Sudah ditentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia bahagia ataukah sengsara, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita adalah berusaha, kewajiban kita adalah ikhtiar, kewajiban kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kajian kita insyaallah taala mulai sekarang, ya, dan seterusnya insyaallah taala jika tidak ada halangan lagi, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya, memberikan kemudahan, ya, kepada kita semuanya, sehingga aktivitas taklim ini, ya, di taman-taman surga, ya, bisa berjalan dengan lancar. Oleh karenanya diharapkan ta'awun, ya, diharapkan kedisiplinan, ta'awun, yakni kerjasama, ya, semua ikhwah semuanya, ya, agar memperhatikan protokol-protokol, ya, harapannya agar aktivitas taklim majelis ilmu ini diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga mudah-mudahan, ya, kita optimis bahwa semuanya akan kembali normal lagi. Selasa yang kedua jadwal kita adalah, ya, membaca kitab Zadul Ma'ad, yaitu bekal menuju kampung akhirat, ya. Karena kita semuanya pada hakikatnya adalah orang-orang yang sedang bepergian. Kita semuanya pada hakikatnya adalah para pengembara di dunia ini yang sedang melakukan perjalanan menuju, ya, kampung akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa qarakibin istaballa tahta syajaratin summa raha anha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah saya di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara, seorang musafir yang melakukan perjalanan. Kemudian dia singgah di bawah pohon untuk istirahat, untuk menghilangkan penat, lelah, letih. Apabila letih, lelah tersebut hilang, dia akan melanjutkan perjalanannya. Begitu pula kita. Kita di dunia ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang melakukan perjalanan. Perjalanan menuju kampung asli kita. Karena kampung asli manusia, ya, adalah kampung asli bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, yaitu kampung akhirat. Kita di dunia hanya sebentar dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan setiap para pengembara, setiap musafir, ya, membutuhkan perbekalan. Kita kalau mau pergi mudik, ya, atau kita mau bepergian umroh atau haji, pasti akan mempersiapkan bekal kita. Ya, maka demikian juga kita dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat ini, kita butuh bekal, ya, menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ini adalah bekal yang sangat penting, bekal iman, bekal amal saleh, bekal ilmu, bekal kesabaran, ya, bukan bekal-bekal dunia, ya, yang akan kita tinggalkan setelah kematian kita. Bukan menumpuk jabatan dan tahta yang tidak akan berfaedah bagi kita setelah kematian kita. Ya, yang berfaedah adalah amal soleh kita, adalah iman kita. Ya, itu yang akan berfaedah bagi seorang hamba. Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, ya, maka tidak bermanfaat baginya kecuali tiga hal. Terputus darinya kecuali tiga hal. Shadaqatin jariyah, shadaqah, ya, yang dia lakukan selama di dunia. Dia wakaf, ya, untuk masjid, untuk pondok, untuk dakwah yang akan mengalir pahalanya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya, yang dia sebarkan sehingga muridnya menyebarkan, dia punya tulisan buku-buku yang bermanfaat. Walaupun meninggal dunia, ya, transfer pahala akan terus mengalir. Lihat Imam Bukhari, Imam Muslim dan para ulama-ulama yang menulis kitab yang sampai sekarang kita kaji kitab-kitab mereka, ya, seperti Imam Nawawi dan yang lainnya. Walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi transfer pahala tetap berlangsung kepada mereka karena ilmu-ilmu yang mereka sebarkan. Ya, demikian juga yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Ya. Nah, karena doa kaum muslimin ini bisa sampai kepada yang sudah meninggal dunia. Baik. Dahulu kita telah membahas tentang salat, ya, dan kalau enggak salah terakhir yang saya tandai adalah tentang amalan setelah sholat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi kata penulis, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana idza sallama istaghfara salasan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salam, setelah salam maka beliau istighfar tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Ini tiga kali. Kenapa orang yang sholat kemudian istighfar? Ya, kenapa orang yang sholat kok kemudian apa? Istighfar. Minta ampun kepada Allah SWT. Bukankah orang sholat itu melakukan amal ibadah yang mulia? Tapi kenapa Nabi SAW justru setelah sholat malah istighfar? Ada hikmah di balik itu. Ya, hikmahnya adalah bahwa orang yang beriman, walaupun dia melakukan amal-amal ibadah, tapi dia akan selalu merasa bahwa amalnya masih sedikit, amalnya masih banyak kekurangan, banyak cacat, sehingga dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita walaupun sholat, ya, tapi kita harus mengakui bahwa banyak kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita. Bukankah masih sering kita sholat tapi pikiran kita melayang kemana-mana? Sholat tapi pikirannya nak kantor, nak rumah, masih di pasar, masih di di tempat kerja dan lain sebagainya. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istighfar sebagai tanda bahwa seorang muslim walaupun dia sudah melakukan amal ibadah seoptimal mungkin, ya, pasti di sana ada apa? Kekurangan-kekurangannya. Ya, inilah orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka melakukan dosa, mereka melakukan mereka melakukan kesalahan, ya, tetapi merasa aman, ya, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang-orang yang beriman, walaupun mereka melakukan amal-amal ibadah, tetapi mereka merasa bahwasanya amal mereka masih sedikit. Ya, lihat para salaf dahulu, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam melakukan amal kebajikan. Berbeda dengan kita, ya, kita amal kita sedikit, tapi seringkali lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini juga adalah doa yang zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ya. Jadi setelah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wala yamkusu mustaqbilal qiblah illa miqdar ma yaqulu dzalik. Dia tidak terus menghadap kiblat kecuali seukuran bacaan tadi. Ya. Yani setelah membaca tadi astaghfirullah astaghfirullah Allahumma antas salam kesalam, maka Nabi tidak terus menghadap kiblat. Kesalahan sebagian imam kadang ya ketika zikir pun terus dia menghadap kiblat terus sampai bubar semuanya. Ya, ini termasuk kesalahan. Jadi menghadap kiblat itu hanya ketika mengatakan astaghfirullah astaghfirullah Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian setelah itu ya posisinya menghadap kepada makmum. Ini bagi imam. Kalau makmum ya tetap ya, ini bagi imam. Bagi imam ya setelah membaca astaghfirullah astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, posisinya adalah menghadap kepada makmum. Ya, sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sambil ngabsen gitu. Habis salat, nah ini, sambil ngabsen. Imam itu begitu. Ya, sambil ngabsen. Ya, barangkali di sana ada jamaah masjid yang ya enggak kelihatan. Ya. Ya, habis itu ditanyakan, "Mana si fulan jamaah kita? Kok enggak kelihatan?" Mungkin dia sakit sehingga perlu dijenguk. Mungkin dia ada musibah ini atau musibah itu sehingga apa perlu untuk dibantu dan sebagainya. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza shalla al-fajr jalasa fi musalla hatta tatlu asy-syamsu hasna. Dan adalah petunjuk Nabi apabila salat fajar maka beliau duduk di tempat duduknya tersebut sampai matahari terbit. Ini khusus salat subuh. Kalau sholat subuh Nabi tetap ya duduk di tempat sholatnya tersebut sampai terbit matahari, ya, karena di sana ada pahala yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya man shallal ghadata fi jama'ah summa jalasa yadhkuru hatta tatlu asy-syams summa shalla raka'atain ya illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tamah tamah tamah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya sampai terbit matahari, kemudian setelah itu maksudnya sekitar 12 sampai 15 menit, jangan langsung, itu yang disebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruq, awal waktu sholat duha ya, lalu dia sholat 2 rakaat maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna sempurna sempurna. Ya, enak ya, mungkin sekarang belum bisa haji atau umroh tapi pahalanya bisa mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Tadi sudah kita sampaikan orang yang berangkat taklim ke masjid itu sudah dapat pahala haji, orang yang sholat subuh kemudian dia sabar ya berzikir kepada Allah, entah ikut kajian atau baca Quran berzikir kemudian sampai terbit matahari lalu sholat syuruq, itu juga mendapatkan pahala haji dan umroh. Dan ini hiburan bagi kita sekarang karena sampai sekarang ini belum bisa untuk berangkat haji dan umroh ya, belum dibuka, maka kita bisa melakukan amal-amal yang lain yang pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Baik, demikian yang bisa kita bahas insyaallah taala, kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.